Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibni Malik Abniyatu Asma'il Fa'ilina wal Maf'ulin wassifatil musyabbahati biha. Wazan-wazan isim fa'il, isim maf'ul dan sifat musyabbah. Qala Ibnu Malik rahimahullah, kafa'ilin suhisma fa'ilin idha min thalathatin yakunu kaghada. Bentuklah isim fa'il dengan wazan fa'ilun jika dari fi'il thulatsi seperti ghada menjadi ghadin wa huwa qadidun fi fa'ulta fa'il ghairu mu'addan bal qiyasuhu fa'il wa af'alun fa'lanu nahwu asiri wa nahwu satyana wa nahwu al-ajhari. Untuk yang berwazan fa'ula dan fa'ilah selain muta'addi sedikit yang ikut wazan fa'il. Menurut aturan kebanyakan pakai wazan fa'il, af'al fa'lan, seperti asyir, seperti sodian, seperti ajhar. Wa fa'lun awla wa fa'ilun bifa'ul kathuhmi wal jamili wal fi'lu jamul wa af'alun fihi qadidun wa fa'al wa bisiwal fa'idi qad yaghna fa'al. Wazan fa'lun lebih baik juga fa'ilun jika fi'ilnya berwazan fa'ula seperti dhahmun jamilun dari fi'il jamula. Wazan af'alun padanya sedikit termasuk fa'al selain fa'il telah mencukupi fa'al. Nah, wazinatul mudhari ismu fa'ili min ghairi thalathi kal muwassili maqasimatul bil akhiri mutlaqa wa bamimi min zaidin qad sabaqa wa in fatahta min dumakanan kasar suras mamah ulin kamithil muntadhar. Isim fa'il selain sulasi mengikuti wazan fi'il mudhari'nya seperti muwassil dengan mengkasrah huruf sebelum akhir secara mutlak dan mendomah mim zaidah mudhara'ah yang disebutkan di permukaan. Jika angka fathakan yang kasrah maka berubah menjadi isim maf'ul seperti muntadhar. Wa fi ismi maf'ul thulatsi tarad zinatu maf'ulin ka'adin min qasad. Jika isim maf'ul dari fi'il thulatsi maka wazannya adalah maf'ul seperti atin min qasad. Wa nabana lan anudu fa'ili nahu fatatin aw fatan kahili. Wazan fa'il kadang mewakili dari wazan maf'ul seperti fatan aw fatan kahil. Taib. Pembahasan tentang abniyatu asma'il fa'in wal maf'ulin fi masail. Al-mas'alatul ula. Iza urida bina'u ismil fa'il. Iza urida bina'u ismil fa'il minal fi'li as-sulasi. Abihi ala wasni fa'ilin ji'a ala wasni fa'ilin wa huwa waznun qiyasiyun di kulli fi'lin kana ala wazni fa'ala di kulli fi'lin kana ala wazni fa'ala muta'addiyan kana awlazman di kulli fi'lin kana ala waz'ala muta'addiyan kana awlazman nahu dharaba dharibun dhahaba dhahibun ghadha ghadin jika ingin membuat isim fa'il dari fi'il sulasi maka diikutkan saja wazan fa'ilun. Wazan fa'ilun ini wazan qiyasi. Untuk setiap fi'il yang berwazan fa'ala baik muta'addi atau yang lazim jadi fi'il sulasi yang berwazan fa'ala baik muta'addi atau lazim isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'ilun secara bias contoh barba menjadi dharibun muta'addi dhahaba menjadi dhahibun ini lazim ghadha menjadi ghadin ini muta'addi artinya memberi makan baik al-mas'alah itu asalnya fa'in kanal fi'lu ala wazni fa'ila dikasih harokat tas yang jangan dibiarkan gundul. Fa in kana al fi'lu ala wasni fa'ila. Muta'addiyan faqiyasuhu ala wazni fa'ilin aydan. Nah, rokiba rokibun, alima alimun, nah, jika fi'il tsulatsinya itu berwazan fa'ila muta'addi, awas, wazan fa'ila muta'addi, maka wazan qiyasi isim fa'il ialah fa'ilun juga. Contoh raqiba raqibun muta'addi wazan fa'ila. Alima alimun. Al-mas'alatu as-sadisa. Wa in kana al-fi'lu ala wazni fa'ila laziman fa'itiyanuhu ala wasni fa'ilin qalilun. Nahu Amina Aminun Salima Salimun jika fi'il yang berwazan fa'ila itu lazim, maka mendatangkan isim fa'il yang berwazan fa'ilun sedikit, jarang yang ikut wazan fa'ilun. Kalau fi'ilnya berwazan fa'ila dan lazim, sedikit yang ikut wazan fa'ilun. Contohnya Aminah Aminun, Salimah Salimun. Wal aksar ala wazni fa'ilin. Thank you. au fa'lan au fa'lana au af'al au af'ala. Yang banyak itu ikut wazan fa'il atau fa'lanu atau af'alu. Fal awal nahu batiro batirun, pakai tok batiro batirun asiro asirun, pakai sin yang sombong ya. Asyir asyirun sama yang sombong juga. Atau juga diartikan jahat. Di asyir jahat, tapi yang banyak dipakai yang sombong. Wasani nahu atisa atsyanu. Artinya haus, atsan yang haus. Wasalis nahu sawida aswadu jahira ajharu. Aswad itu ajhar, jelas atau terang. Ini kaidahnya ya. Jadi kalau ada fi'il yang wazan fa'ilah, lazim ini sedikit yang ikut wazan fa'ilun, isim fa'ilnya. Kebanyakan ikut wazan fa'il atau fa'lan atau af'al. Al-mas'alatu arabiyah. Fa'in kana al-fi'lu ala wazni fa'ula fa'itiyanuhu ala wazni fa'ilin qalilun aydan. Nahu hamudha hamidun kecut Jadi kalau ada fi'il yang berwazan fa'ula di hati harokat ya, jangan diguduli. Fa'ula, maka sedikit sekali yang isim fa'ilnya berwazan fa'ilun. Tapi ada ya, sedikit tapi ada. Artinya hamubal, hamibun, kecut. Fal aksar, fal aksar ala wazni fa'lin au fa'ilin. Au af'ala au fa'al au af'ala au fa'alin fa'alin ya. Fal awal nahu, contohnya fal awal nahu bohuma, bohuma, bohmun, artinya besar. Wasani nahu jamula, jamilun, ganteng, bagus, tampan. Wasadis khoruba, ini pakai bode khoruba. Ahbab, ada yang memberi makna merah. Ada yang memberi makna hijau. Warafik lahu batula batolun, pakai tok batula batolun. Artinya juara atau pahlawan, juara atau pahlawan. Baik. Jadi yang lebih banyak kalau fi'ilnya wazan fa'ula itu tidak ikut wazan fa'il, ya. Sedikit yang ikut wazan fa'il. Yang banyak ikut wazan apa ini? Fa'lun atau fa'ilun atau af'alu atau fa'alun. Pakai dot dot. Ya, di kitab terjadi silang pendapat. Nah, saya cari di kamus malah gak ketemu yang pakai dot. Yang betul pakai dot. Dan nah. Ya. Nah. Baik. Al-fa'idatu. Oh, al-mas'alah. Kalian hati sudah paham. Kalau tafsir al-fa'idah, kalau nahwu al-mas'alah, ya. Nah, memang yang bikin masalah itu nahwu ini. Tafsir kan penuh faedah, ya. Nah, kalau nahwu penuh masalah, ya. Nah, liku-likunya banyak. Al-mas'alah itu al-khamisatu. Nah, ya, sudah semakin tua, jadi hitung-hitungannya tolong diperhatikan, ya, urutannya. Yang kelima, al-mas'alatu al-khamisah. Harap maklum, ya. Zinatu ismil fa'ili. Zinatu ismil fa'ili. Minal fi'li. Az-za'idi. Ala thalathati ahrufin. Ala ala thalathati ahrafin. Zinatul mudhari'i minhu. Zinatul mudhari'i minhu. Ba'da ziyadatil mimi fi awalihi madhmumatan. Ba'da ziyadatil mimi fi awalihi madhmumatan. Wa yuksaru ma qabla akhirihi mutlaqan. Wa yuksar ma qabla akhirihi mutlaqan. Nah, qatala yuqatilu fahuwa muqatilun. Ta'allama yata'allamu fahuwa muta'allimun. Wazan isim fa'il dari fi'il yang lebih dari 3 huruf sama seperti wazan fi'il mudhari'nya setelah menambah mim di awalnya yang didhommah, kemudian huruf sebelum akhir di kasrah secara mutlak. Contoh qatala yuqatilu menjadi muqatilun, ta'allama yata'allamu menjadi muta'allimun. Nah, al-mas'alatu as-sadisah, fa'in aratta bina'a ismil maf'uli. Fa'in aratta bina'a ismil maf'uli. Minal fi'li az-za'idi. Minal fi'li az-za'idi ala salasati ahrafin. Ataita bihi ala wazni ismil fa'il. Ataita bihi ala wazni ismil fa'il. Walakin yuftahu ma qabla akhirihi mutlaqan. Walakin yuftahu ma qabla akhirihi mutlaqan. Nahu intadoro yantadiru. Fahuwa muntadiron wa muntadoron. Intadoro yantadiru fahuwa muntadiron wa muntadoron. Qatala yuqatilu fahuwa muqatilun wa muqatalun. Nah, jika engkau ingin membuat isim maf'ul dari fi'il yang lebih dari 3 huruf, cukup engkau ikutkan wazan isim fa'ilnya. Tetapi huruf sebelum akhir di fathah secara mutlak. Kalau isim fa'il kan di kasrah secara mutlak. Kalau isim maf'ul di fathah secara mutlak. Jadi intadoro yantadiru, kalau isim fa'il fahuwa muntadirun, kalau isim maf'ulnya muntadorun. Qatala yuqatilu, kalau isim fa'ilnya muqatilun, kalau isim maf'ulnya muqatalun. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Iza urida Iza urida bina'u ismil maf'ul minal fi'li as-sulasi minal fi'li as-sulasi ji'a bihi ala zinati maf'ulin kiasan ji'a bihi ji'a pakai hamzah ji'a bihi ala zinati maf'ulin kiasan. Lahu qasada maqsudun wadalika qawluhu wa fismi maf'uli thulathiyyi tarad zinatu maf'ulin ka'atin min qasad isim maf'ul thulathi wazan kiasinya adalah maf'ulun seperti yang didatangkan dari lafaz qasada menjadi maksudun. Nah, jadi jika ingin membuat isim maf'ul dari fi'il thulatsi cukup didatangkan wazan maf'ul secara qiyasi. Contohnya qasada menjadi maksudun. Itu yang dimaksud ucapan Ibn Malik wa fismu maf'ulin thulatsi tarad zinatu maf'ulin ka'adin min qasadun. Al mas'alatu Asaminatu yanubu fa'ilun an maf'ulin. Fit dalalati ala maknahu wadhalika yuktasaru ala samai. Wa musta'malun fi tadhkiri wa ta'nisi. Wa musta'malun fi tadhkiri wa ta'nisi. Naam. Nahu fatan kahilun ay makhulun. Fatatun kahilun ay makhulatun. Rajulun jarihun ay majrufun. Imra'atun jarihun ay majruhatun. Taib. Wazan fa'il biasa mewakili wazan maf'ulun secara makna. Maksudnya fa'ilun maknanya sama dengan fa'ulun. Fa'ilun maknanya sama dengan apa ini? Maf'ulun. Namun ini sifatnya samai, sebatas penukilan dari kalam Arab. Dan wazan fa'ilun ini bisa dipakai untuk mudzakkar dan mu'annas dengan satu lafaz, ya. Contoh fatan kahilun sama dengan makhulun, pemuda yang pakai celak. Fatatun kahilatun, fatatun kahilun sama dengan makhulatun, pemudi yang pakai celak. Rajulun jarihun sama dengan majrufun, laki-laki yang terluka. Imra'atun jarihun sama dengan majruhatun. perempuan yang terluka. Wadzalika qauluhu wa nabanatlan anhu tu fa'ili nakhufatatin awfatan kahili wanaba naklan anhu zu fa'ili nakhufatatin awfatan kahili. Nah, sifat perukilan yang sama'i wazan fa'il mewakili wazan maf'ul. Contoh fatatun atau fatan kahirun, ya. Nah, wallahu ta'ala a'la bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan insya Allah imtihannya Kamis yang akan datang. Kamis besok tidak, Kamis yang akan datang imtihan. Imtihannya babnya ikmalu ismil fa'il sampai besok insyaallah pasti waktu bersyabah ismil fa'il. Di nuskha yang kami pegang tertulis apa? Masalah tadi ya. Khutbah ya. Ya. Di naskah yang lain pakai abad khutbah. Saya cari di kamus enggak ketemu yang pakai dot. Ketemunya pakai dot yang masyhur. Ya, makanya saya tulis yang masyhur saja. Nah, ya, maknanya sama. Ya, sama. Naskahmu adalah naskahku. Cuma saya simpulkan, ya, seperti pernyataan Ibnu Al-Athir. Nah, pakai bodoh. Nah, kalau seandainya pakai dok juga masalah, artinya sama. Cuma kalau dilihat di kamus tak ketemu lafaz itu, ya. Baik kamus Arab Indonesia ataupun Arab Arabi, ya, Arabi Arabi, ya. Nah, masuk horib. Nah, wallahu ta'ala nafsuat. Ada juga yang pakai tok khotub akhtobu. Ini malah dikritik, ya. Nah, tapi ada banyak versi, ya. Nah, dah versi kalian diseragamkan saja. Nah, ya. Kenapa kok saya pilih yang pakai abad? Karena di kamus ada maknanya, ya. Lebih enak kalau ditanya. Maknanya apa? Nah, dia di kamus. Tapi kalau yang itu, maknanya apa? Dia di kamus. Saya diprotes lagi. Nah, padahal bukan saya yang nulis. Kalian protes. Saya menghindari protes. Nah, pilih yang aman. Ya, jazakumullah khair. Tapi kalian tidak ngantuk ketika belajar. Tetap fokus. Masya Allah. Jazakumullah khair. Ya. Apa? Apa saja yang ada kejadian di hati, mungkin saya salah baca, salah nyatetkan, salah nyimpulkan, jangan malu-malu, ya. Tinggal dipetulkan saja. Yes, urusannya, ya. Nah, manusia memang tidak ada yang sempurna, ya. Banyak salah. Entah salah ingat, salah sebut, atau salah ucap. Ya. Baik. Siapa saja yang mendapati saya melakukannya salah sebut, salah ucap, salah ingat, nah, atau salah kesimpulan, nah, baik, langsung sampaikan ke meja redaksi, langsung dibahas, dilihat. Nah, kalau memang betul koreksinya, maka dikoreksi. Tapi kalau yang ngoreksi salah, ya mohon maaf ya. Nah, berarti mungkin kalian salah paham. Termasuk kemarin, ya. Syakar, saya pasang syukran. Padahal sebelumnya terus saya baca dari jam itu terus ya. Ini kok ngasih contoh syakar kok syukran dalam jam itu terus syakar ya syukar ya syukranan ya. Nah. Ya saya saat itu langsung harus cepat memutuskan. Syukranan atau syukran ya. Nah, yang masuk kan syukran di akhirnya. Nah. Ternyata di Sa'ar Ibnu Aqil, nah syukran. Nah, pakai yang itu. Ya. Nah, baik. Juga masalah pakai syukranan boleh. Syukran juga boleh. Cuma kalau kalian tak kasih syukranan, nanti kalian protes. Cat, biasanya kita bilang syukran jazilan. Bukan syukranan jazilan. Ya. Nah, makanya saya cari yang aman. Baik, Pak Fiko. Memang catatan kalian itu ialah hasil modifikasi. Ya. Nah, kadang modifikasinya tepat, pas, enak. Kadang malah bingung ya, malah bingung kan. Nah kalau yang malah bingung silakan ngomong saja. Nah jadi perpaduan dari berbagai macam kitab fi masail. Nah, yang kalau kalian lakukan sendiri memakan waktu yang cukup lama ya. Nah sehingga kalian saya catatkan seperti itu biar gak kesana kemari ya. Tentunya ada beberapa faedah dalam kitab-kitab tertentu yang tidak bisa diangkut dan di bawah sekalian. Ya, bukan berarti tidak berfaedah, ya. Cuma kita harus mempertimbangkan ya muatan kita, ya. Ya, kalau harus diangkut semua, ya nyalin kitab namanya, ya. Nah, kalau begitu langsung tempelkan saja semua kitab itu jadi satu pun gitu. Ya, nah, jadi ada sebagian kitab yang ada penjelasan yang lain-lain enggak saya pakai. Yang saya pakai yang lebih ringkas. Ya, ya sudahlah. Nanti kalau kalian ingin mentaklik kitab Alfiyah dan syarahnya ini, nah banyak ada khasiyah Al-Khudhari. Ada macam-macam ya. Nah, wong ini saja saya ringkas seringkas mungkin, saya tata sesimpel mungkin. Itu kalau nanti jadi dua jilid tebal segini. Nah, kalau ditaklik di'irab harfan bi harfin, lafdun bilafdin, nah jadinya bisa 10 jilid segini. Ya. Iya. Banyak ya. Nah. Baik, kalian kan ahli i'rab. Ahli i'rab. Coba kalau seandainya matan Alfiyah di i'rab, syarahnya fi masail di i'rab juga satu persatu. Contoh-contohnya di i'rab juga. Nah, soal panjang lebar. Betul ya? Nah, baik jasa mukhaya atas tahunya. Nah, semangat ya. Assalamualaikum. Kemarin saya lihat ternyata di Pondok Cirebon ada lomba. Sudah cermat ya. Tak lihat ternyata lombanya ialah menghafal matan Alfiyah. Disiarkan melalui radio Indonesia. Indah siar ya. Namanya salah ucap ya. Naam. Radio Indah Siar. Bukan Indosiar, Indah Siar. Nah, lihat yang dengarkan itu 500 lebih. Ya. Itu melihat penampilan para santri ya Cirebon ya. Sudah cermat menghafal matan alfiah. Untuk santri al-Madinah fokus menyelesaikan dulu ya. Nah, saya masih belum tahu. Saya selesai bongkar ya, saya usahakan. Terus tanpa melihat-lihat terus ya, bismillah ya. Nah, kalau seandainya belum selesai, kalian sudah liburan ya, nanti kalian lihat channel Telegram ya. Nah, masih lanjut insyaallah sampai selesai. Ya. Yang khawatir ya, masih ada putra-putra daerah yang mana yang masih terus mengikuti ya Arkofiko. Ikuti ya, nah, channel Telegram Das Alfia Ibni Malik sudah diikuti 900 orang lebih ya, tanpa kalian ya, ditulis situ ya. Nah, tampil matan Alfia, tampil catatan Alfia Rabbis Fasal ya. Nah, ambil juga audionya ya. Nah, insyaallah jangan khawatir, tapi kalian tetap fokus ini ya, kita terus pelan-pelan sampai selesai. Nah, itu kalau kemungkinan terburuk terjadi ala Allah ya. Nah, harus seperti itu, gak usah ngotot, nanti kalau ternyata ngebut malah kacau ya. Nah, malah gak nyaman ya, santai saja. Yang penting imtihan Kamis yang akan datang, datangnya lagi. Ikmalu isim fa'il sampai as-sifatul musabbah isim fa'il, insyaallah ya. Nah, baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.